بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepadanya atas berbagai macam limpahan-limpahan nikmatnya yang begitu besar dan banyak. Sehingga dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berlangsung di kehidupan kita. Dimulai dari nikmat rizki, nikmat kesehatan, wa ila akhirih. Dan tentunya nikmat yang paling besar adalah ni'matul hidayah wa taufiq. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah. Itu adalah ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Karena ni'mat itulah yang senantiasa kita minta di setiap salat kita, di saat kita berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar ataukah tidak kita meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Rabb, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Itu artinya kita tidak mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ma'unatullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beribadah kepadanya, salat maghrib jamaatan dilanjutkan dengan talabul ilm, itulah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar yang tidak diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Dan mana kita telah mengetahui bahwasanya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk bisa mengaplikasikan yang menjadi tujuan hidup kita, itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Kita sadar. Tentunya yang diinginkan ibadah di sini bukanlah hanya sekedar ibadah zahirah. Hanya sekedar tubuh kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan salat, saum, dan juga talabul ilmi wa ila akhirih, dalam keadaan hatinya kosong dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang diinginkan dengan ibadah di sini adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala zahiran wa batina. zahirnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ibadah yang didasari dengan 3 rukun ibadah. Yang mana tidak mungkin ibadah itu akan berdiri, tidak mungkin ibadah tersebut akan bermanfaat bagi pelakunya kecuali dengan 3 rukun ibadah tersebut, dan itu tempatnya di hati. Para ulama menyebutkan 3 rukun ibadah tersebut adalah, yang pertama mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendasari kita untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ar-raja, karena mengharap akan surganya Allah Subhanahu wa taala, mengharap berbagai macam fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka-mereka yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-khauf, karena rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala takut-takuti kepada kita karena takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terdorong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 rukun ibadah yang harus ada di dalam hati seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut harus didasari dengan mahabbatullah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga Allah, dan juga karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan nerakanya. Di mana 3 rukun ini tidak bisa satu darinya satu darinya kosong, ya, harus ada. Ketika salah satu dari 3 rukun ibadah tersebut, maka tersesatlah dia. Sebagai contoh, andaikan ibadah itu hanya didasari oleh mahabbah, maka itu seperti ibadahnya sufiyah, orang-orang sufi. Ya, ibadahnya hanya didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap surganya, tidak takut akan nerakanya. Tentunya ini bertolak belakang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala iming-imingi kita surga kalau bukan untuk diharapkan? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala takut-takuti kita dari azabnya, dari nerakanya, kalau bukan karena agar kita supaya takut darinya? Kemudian kalau ibadah kita hanya didasari rasa roja, harapan saja, maka jadilah seperti murjiah, kelompok yang hanya mendasari ibadah mereka di atas dasar roja, harapan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika rasa harapan saja yang lebih dominan, maka akan menjadikan dia meremehkan ibadah, bermudah-mudahan dalam berbuat maksiat. Yang penting kita masih ada harapan, Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Rahim, Maha Penyayang. Begitu pula ketika ibadah itu hanya didasari al-khauf, rasa takut saja, maka jadilah dia khariji, haruri, khawarij, ya. Menganggap begitu besar maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin, saking takutnya sehingga mengeluarkan sahibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar, dikeluarkan dari dairatul Islam, kafir. Jadilah dia seorang khawarij. Maka yang benar adalah seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 rukun ini: mahabbatullah, cinta kepada Allah, warroja, mengharap akan surganya Allah Subhanahu wa taala, pahala yang ada di sisinya. Yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 rukun ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di dalam firman-Nya yang sering kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alamin, alam semesta seluruh yang ada. ketika kita menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatannya, pada takdirnya, maka tentunya akan memunculkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji. Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha kasih sayang, maha rahmah, maka akan memunculkan rasa rojak kita, harapan kita, berharap akan mendapatkan sebagian dari rasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, zat yang menguasai, memiliki hari pembalasan, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa besok di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengadab siapa yang Allah kehendaki. Tentunya muncul rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa sadar kita membaca surat Al-Fatihah, ternyata di situ terkumpul tiga rukun ini: mahabbatullah, war-raja, wal-khauf. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengumpamakan hati kita ketika sedang berjalan menuju Allah, ketika sedang beribadah kepada Allah, diumpamakan seperti burung. Yang mana burung itu memiliki kepala, kepala itu ibaratnya seperti mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Andaikan burung tidak ada kepala, mati. Begitu pula hati, ketika tidak ada mahabbatullah dalam beribadah, apa artinya ibadah tersebut? Kemudian dua sayap burung tersebut ibaratkan rasa khauf dan rojak yang seimbang. Andaikan burung tersebut tidak ada salah satu sayapnya, maka akan jatuh. Begitu pula hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa khauf dan roja, maka tidak akan bermanfaat. Barakallahu fiik. Maka ini tiga rukun ibadah yang harus ada di dalam ibadah kita. Setiap kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita dipenuhi dengan tiga rasa ini. Barakallahu fiik. Kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu dari tiga rukun tersebut, yaitu mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui bahwasanya termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung, termasuk amalan yang paling mulia adalah amalan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan berpisah dari seorang mukmin, baik ketika di dunia ataupun di akhirah. Ini di antara yang menunjukkan agungnya amalan mahabbatullah. Seorang mukmin ketika di dunia, dia hatinya selalu dipenuhi dengan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah, yang mendorong dia untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia pindah ke alam akhirah, ketika dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyaksikan semakin banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya ketika di akhirah. Berbeda dengan ibadah khauf, rasa takut. Ibadah khauf ada pada seorang mukmin hanya di dunia. Adapun ketika sudah masuk alam barzakh, ketika dia wafat, ketika dia masuk ke surga, maka tidak ada lagi rasa khauf, rasa takut di hati seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aman dari apa yang dia takutkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim, tidak akan ada rasa takut atas mereka pada apa yang akan mereka jumpai di hadapan mereka ketika masuk alam akhirah. Kaum mukminin tidak takut, ya, karena yang ada di hadapan mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut akan kengerian-kengerian dan huru-hara yang ada di yaumul qiyamah. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan bersedih hati karena apa yang telah lalu. Ya, karena yang ada pada mereka dari yang telah lalu adalah berupa amal saleh. Mereka tenang. Ya. Bahkan mereka berbangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Ha'um, iqra'u kitabiyah. Silakan datangkan kitabku, ini baca isi kitabku. Karena yakin selama di dunia amalnya hanya amalan saleh. Karena dia yakin isi kitabnya adalah amalan saleh. Maka ketika ditiadakan dari mereka al-khauf, rasa takut, dan juga al-huzn, rasa sedih hati, maka sudah pasti mereka akan mendapatkan keamanan. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka juga akan mendapatkan kebaikan dan kenikmatan yang banyak yang tidak ada yang mengetahui saking banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basar. Di surga Allah Subhanahu wa taala terdapat nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata kita pernah melihat nikmat yang paling nikmat, surga jauh nikmat darinya. Wala udhunun sami'at, terdapat di surga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi basar, dan tidak pernah terbesit di dalam sanubari manusia. Enggak bisa dibayangkan begitu nikmatnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka enggak akan ada lagi rasa takut ketika masuk alam akhirah. Begitu pula firman Allah yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang wali-walinya. Tentunya ketika Allah menghabarkan tentang wali-walinya dan memberikan pujian kepada mereka, terkandung padanya untuk kita semangat dan terdorong agar supaya menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas ucapan tersebut, i'tarafu wa nataqu wa radu bi rububiyyatillah, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah rabb mereka, mereka mengucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rabb mereka, yang menciptakan mereka, yang mengatur mereka, yang menguasai mereka, dan mengatur mereka baik dengan aturan yang amah dengan takdir-takdirnya, atau dengan aturan yang khasah, itu dengan syariat-syariatnya. Dan mereka ridho dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga istaslamu li amrih, berserah diri, pasrah kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah Allah, mereka terima, mereka ridho. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atasnya, ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus, ilman wa amala, berusaha untuk senantiasa mempelajari jalan yang lurus tersebut dan mengamalkannya. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun berbondong-bondong kepada mereka para malaikat yang mulia, mubashirina lahum indal ihtidar, memberikan kabar gembira kepada mereka ketika sakratul maut. Alla takhafu, janganlah kamu takut atas apa yang akan datang. Tenang saja, di hadapan engkau adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan juga wala tahzanu, jangan kamu bersedih atas apa yang telah lalu dari dunia, yang kalian tinggalkan, harta kalian, keluarga kalian, enggak usah takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang dulu ketika di dunia kalian dijanjikan. Inilah hakikat kesuksesan, yaitu ketika dihilangkan rasa khauf dari kita ketika ihtidhar, ketika sakratul maut. Ketika masih di dunia, kita masih takut. Apakah kita sudah dijamin akan selamat dari azabnya, dari an-nar? Apakah kita dijamin akan istiqomah sampai wafat? Apakah kita dijamin akan masuk surganya? Masih ada rasa takut. Sehingga selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya orang yang wafat kemudian dikatakan kepada mereka, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu takut apa yang ada di depan kalian. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih atas dunia yang kalian tinggalkan, apa yang telah lalu. Bergembiralah dengan surga yang dulu ketika di dunia kalian dijanjikan. Ini semua menunjukkan apa? Bahwasanya al-khauf pada seorang mukmin hanya ada di dunia. Adapun ketika ihtidhar, ketika sudah sakratul maut, sudah hilang rasa takutnya, sudah tenang, sudah istirahat. Namun ibadah mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah akan terus ada. Baik ketika di dunia, dia senantiasa penuhi hati mereka dengan mahabbatullah. Dan ketika di akhirat, bahkan bertambah mahabbatullah, cintanya kepada Allah. Karena dia menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala di situ yang semakin banyak dan sempurna. Ya. Maka ini menunjukkan ibadah mahabbatullah agung, besar. Karena ibadah mahabbatullah itu ada, amalan ini ada pada seorang mukmin, baik di dunia dan berlanjut di akhirah. Jelas ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya mahabbatullah ini adalah termasuk sifatul mukminin, sifatnya orang yang beriman. Bahkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kecintaan yang biasa, kecintaan yang syadid, yang sangat, yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan apa? Ada pendapat min hubbi ashabil andad lillah, dibandingkan kaum musyrikin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum musyrikin itu juga cinta kepada Allah. Akan tetapi mereka mensekutukan rasa cinta mereka kepada Allah dengan selain Allah. Cinta kepada Allah juga cinta kepada selainnya. Nah, orang yang beriman, kecintaan mereka lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kecintaan kaum musyrikin kepada Allah. Ada juga yang berpendapat min hubbi ashabil andad li andadihim. Kaum mukminin lebih besar kecintaan mereka kepada Allah ketimbang kecintaan kaum musyrikin kepada sesembahan-sembahan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang demikian itu karena kaum mukminin mereka memurnikan kecintaan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak diberikan kecintaan mereka kepada selain Allah. Sedangkan kaum musyrikin mereka mensekutukan Allah di dalam rasa cintanya. Di samping dia cinta kepada Allah, dia juga cinta kepada sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum mukmin kecintaannya lebih besar dibanding kecintaan kaum musyrikin kepada Allah, dibanding kecintaan kaum musyrikin kepada sesembahan-sembahan mereka. Ya. Dan kaum mukminin mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, zat yang memang berhak untuk dicintai. Ya. Kalau boleh jujur, selama ini siapa yang memberikan nikmat kepada kita? Kalau boleh jujur, siapa selama ini yang memberikan tarbiyah, pemeliharaan kepada kita? Dimulai dari kita tadinya air mani, kemudian Allah jaga berkembang-berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian Allah jaga, kemudian berkembang menjadi segumpal daging, sampai lahir Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki melalui ibu kita, air susu. Kemudian setelah itu selesai, Allah Subhanahu wa taala bukakan rezeki semua yang ada di dunia ini. Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian dengan itu semua makhluk hidup menjadi hidup. Siapa yang mengatur itu semua kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang berhak untuk kita cintai ya yang memberikan kita nikmat tentunya. Barakallahu fi. Dan ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah ainus salahil abdi wa sa'adatihi wa fawzihi. Itu adalah inti dari kebaikan seorang hamba, kebahagiaan seorang hamba dan kemenangan seorang hamba yaitu ketika dia mampu memurnikan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum musyrikun, mereka mencintai sosok-sosok yang tidak berhak untuk dicintai sama sekali. Ya. Mencintai sesembahan-sembahan mereka. Apa yang diberikan oleh sesembahan mereka kepada mereka? Gak ada sedikit pun. Ngapain kita mencintai mereka? Bahkan ketika mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ainu syaqail abdi. Ya. Ketika kita mencintai selain Allah, itu adalah sumber dari kebinasaan seorang hamba, kerusakan seorang hamba. Ya. Dia akan dicocok hidungnya oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala banyak wa tashattuti amri, akan tercerai-berai urusannya. Ya. Yang sesembahan ini minta ini, yang sesembahan ini minta ini, yang sesembahan ini minta ini, bingung kita mau ikutin yang mana. Kalau lah yang kita cintai hanya Allah, kita hanya mengikut Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Satu. Ya. Barakallahu fi. Dan perlu diketahui cinta di sini maksudnya adalah cinta ibadah. Cinta ibadah itu ya gimana? Yaitu cinta yang didasari rasa zul, rasa merendahkan diri orang yang mencintai kepada yang dicintai. Yang menjadikan orang yang mencintai itu tunduk secara total kepada yang dicintai. Wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi wahuma qutban. Dan beribadah kepada Allah Rahman itu dengan puncak rasa cintanya disertai dengan rasa merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dua kutub yang tidak bisa dipisahkan. Ini mahabbah yang ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Rasa cinta yang didasari zul, merendahkan diri kepada yang dicintai. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasannya di antara sifat mukminin adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang namanya cinta bukan mujarradul iddi'a, hanya sekedar omongan, hanya sekedar ya pengakuan tanpa ada bukti. Namun di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan jujurnya kecintaan seorang hamba dan keharusan bagi kecintaan seorang hamba kepada Allah. Maka di antara tanda jujurnya kecintaan seorang hamba adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, siapa di antara kalian yang kafir, maka Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh kepada kalian. Fasawfa yatillah, Allah akan datangkan suatu kaum yang mana kaum tersebut yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai kaum tersebut dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan mencintai Allah, di antara sifat mereka adillatin 'alal mu'minin, mereka merendah kepada kaum mukminin. Ya, kepada sesama mukminin mereka merendah. Bagaimana bentuk merendahnya? Min mahabbatihim lahum, berupa mencintai kaum mukminin. Wa nushihim lahum, menginginkan kebaikan untuk kaum mukminin. Walayyinihim, berbuat lembut kepada kaum mukminin. Warifqihim, bersikap santun kepada kaum mukminin, lemah lembut. warafatihim, kasih sayang kepada kaum mukminin, bersikap rahmah kepada kaum mukminin, wasuhulati janibihim, bersikap mudah terhadap kaum mukminin, gampangan terhadap sesama kaum mukminin, tidak bersusah, wa qurbil, dan berusaha untuk mendekatkan sesuatu yang diinginkan oleh kaum mukminin. Ini sifat orang-orang yang jujur, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dari kaum mukminin, bersikap tawadhu, ya. Sebaliknya, a'izzatin 'alal kafirin, bersikap keras terhadap kaum mukminin. Alal kafirin billah al-mu'anidin li-ayati, terhadap orang yang kafir terhadap Allah, terhadap orang yang menentang ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah, sikap mereka adalah a'izzah, keras, tidak memiliki rahmah. Ya. Qad istam'at himamuhum wa 'azaimuhum 'ala mu'adatihim. Ya. Keinginan mereka, tekad mereka adalah untuk memusuhi orang-orang kufar. Kemudian wabadalu mimma yuqarribu wabadalu judahum fi kulli sababin yahsulu bihi al-intisar alaihim, dan berusaha menempuh sebab agar supaya bisa meraih kemenangan atas orang-orang kafir. Ini terhadap orang-orang kafir, ya. Jangan dibalik, ya. Terhadap kaum mukminin, ya, kelahi terus, enggak ada sikap rahmah, enggak ada sikap ta'awun, terbalik, ya. Maka rasa keras, ya, terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sesuatu yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sikap tersebut sesuai dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena Allah membenci orang-orang kafir, maka karena cintanya kita kepada Allah, kita pun membenci mereka, orang-orang kafir. Ya. Tentunya rasa kerasnya kita, rasa bencinya kita kepada orang kafir tersebut tidak menghalangi kita untuk mendakwahkan mereka kepada agama Islam dengan cara yang paling baik. Jadi terhadap orang kafir harus terpenuhi kepada mereka dua sikap. Ya, kita memiliki sikap keras kepada mereka terhadap kekafiran mereka. Namun di sisi lain kita juga harus mendakwahi mereka dengan layyin, dengan lemah lembut, supaya mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita membenci mereka orang kafir? Itu tadi. Karena Allah membenci mereka, karena cintanya kita kepada Allah, kita pun membenci mereka. Ya. Kemudian di antara sifat mereka-mereka yang mencintai Allah pula disebutkan yujahiduna fi sabilillah, mereka berusaha berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan harta mereka, mereka curahkan di jalan Allah, wa anfusihim, apakah dengan harta mereka atau dengan jiwa mereka, mereka curahkan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, bi aqwalihim wa af'alihim, dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka, mereka semua curahkan, semuanya persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya agama Islam menjadi agama yang paling tinggi dibanding agama yang lainnya, supaya Allah Subhanahu wa taala dijadikan satu-satunya zat yang diibadahi, supaya Rasulullah SAW satu-satunya zat yang diikuti. Dicurahkan harta kita, tenaga kita, jiwa kita, ya. Barakallahu fiik. Kemudian sifat yang setelahnya, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah takut sama sekali atas celaan orang yang mencela ketika berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lebih takut dari celaan Allah Subhanahu wa taala ketimbang celaan makhluk. Ya. Dan tentunya ini menunjukkan apa? Kuwati himamihim wa azaimihim. Kuatnya tekad mereka, keinginan mereka untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak peduli apakah manusia ridha ataukah tidak, apakah manusia mencela mereka ataukah tidak. Ya. Barakallahu fi. Berbeda halnya dengan orang yang dha'ifal qalbi, orang yang hatinya lemah, gampang baperan. Ya. Dha'ifal himmah, lemah tekadnya untuk berpegang teguh dengan agama, maka tanqadhi azimatuhu inda laumil laimin. Tekadnya dia untuk berpegang teguh dengan agama itu biasanya akan berhenti atau akan turun ketika ada yang mencelanya. Minimal akan lemah. Ya, ketika ternyata enggak ada yang mendukungnya. Tadinya tekadnya kuat, masya Allah. Ya, saya berusaha akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan memerangi kesyirikan, berusaha untuk ittiba'ur rasul, baru sedikit dicela, baru sedikit dibilang misalnya jenggotan, misalnya seperti kambing lah, dibilang celana seperti kebanjiran lah, yang cadaran dibilang seperti teroris, langsung futur lemah. Atau langsung ditinggalkan semuanya. Jenggotnya dicukur, celananya dipanjangkan, kembali seperti semula. Nah ini bukan sifat orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cinta kepada Allah, dia akan lebih mengedepankan keridhaan Allah, lebih takut celaan Allah Subhanahu wa taala ketimbang celaan makhluk. Jelas ya? Tentunya ketika seorang lebih takut kepada celaan makhluk, sehingga dengan itu dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, di situ ada na'ut ta'abbud li ghairillah, artinya hatinya menghambakan kepada selain Allah, sehingga dia meninggalkan agama Allah dan lebih menghambakan kepada makhluk, lebih takut kepada makhluk ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita memperhatikan omongan makhluk, ejekan makhluk, semakin kita mengedepankan keridhaan makhluk, semakin kita melihat celaan makhluk, sehingga kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka sekadar itu pula nau'ut ta'abbud kita diberikan kepada selain Allah, sehingga hati itu tidak akan selamat dari peribadatan kepada selain Allah kecuali kalau dia benar-benar tidak takut laumata lain, celaan orang yang mencela ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak yang kita persiapkan, mungkin ini beberapa sifat dari sifat-sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat orang yang jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sifat ini menjadikan kita semakin introspeksi diri, sejauh mana kejujuran kita di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah benar-benar adillatan 'alal mu'minin, mencintai kaum mu'minin, memiliki sikap rahmah, kasih sayang, membantu, menginginkan kebaikan untuk mereka, ta'awun dengan mereka karena sebagai bentuk cintanya kepada Allah. Begitu pula 'izzatan 'alal kafirin, keras terhadap orang kafir. Barakallahu fiik. Karena Allah membenci mereka, kita pun membenci mereka. Yujahiduna fi sabilillah, kita kerahkan semua yang kita miliki, harta kita, jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar dijadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi, agar dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya zat yang diikuti, dan la yakhafun laumata lain, tidak takut celaan orang yang mencela ketika kita berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin sudah ada dalilnya, sudah ada nasnya, berjalan wala yaquna la maut lau, ya, tidak menjadikan futur ketika ada yang mencela kita, tidak menjadikan kita lemah ketika tidak ada yang mendukung kita. Barakallahu fiik. Mungkin ini sedikit faedah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi antum semua. Ilahuna subhanallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah.